akhirnya ku pergi nonton sendiri. Terkejut aku melihat kau di sana, kau bergandeng tangan berpelukan mesra dengan si dia. Potretmu, ku tutup layar cintaku.